Jadi saya pernah katakan, saya enggak pernah bergabung dengan organisasi Islam. Paling gampang kalau mau tangkap saya ini, saya bukan FPI, saya bukan NU, saya bukan Banser, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Ansor. Saya enggak pernah bergabung dalam organisasi Islam manapun. Yang kami sampaikan ini adalah hak-hak, batil adalah batil. Memangnya gampang kita diperalat? Enggak bisa. Saya masuk Islam ini sudah bernasar di hadapan Allah. Engkau memberikan saya hidayah ya Allah. Kubaktikan jiwa dan ragaku sampai masuk ke liang kubur, saya akan menegakkan Islam agama. Saya berdakwah di Manado. Orang Manado itu mayoritas kafir. Saya katakan di Manado, kalian kafir masuk neraka kalau mati. Apa hasilnya sekarang? Apa hasilnya? Manado Islamnya 51%. Ente harusnya jangan halangi. Antum mengatakan non muslim berarti menghalangi orang kafir untuk datang kepada Islam. Itu saya tidak terima. Ayah saya datang ke rumah saya, ditegur oleh anak saya, opa kafir ya. Saya bilang, kamu ajar Islam keras nih anak-anak. Bukan ajar Islam keras, memang ente kafir. Ketawa ayah saya. Memang kafir kok. Yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul adalah kafir. Mana kita mau taat? Wa atiullah wa atiur rasuli. Kita taat kepada Allah dan Rasul. Gak usah takut. Paling gampang saya sudah bilang, paling gampang saya ditangkap di penjara. Paling gampang. Dan saya tidak mau ngumpul di penjara. Saya akan minta kepada hakim tembak mati langsung. Dan tidak usah ditutup mata saya. Sudah bilang sama istri anak, kamu ikhlas kalau saya ditembak mati? Alhamdulillah Pak. Qudwatun fisabilillahi. Aurahautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, panitia penyelenggara tabligh akbar dalam momentum pelaksanaan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1440 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2019 miladiah. Dan yang saya cintai, saya banggakan, saudara-saudaraku Front Pembela Islam Kecamatan Darangdang, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, yang juga sekaligus menjadi Ahlul Bait dalam pelaksanaan momentum Isra wal Mi'raj ini, dan ibu bapak saudara-saudaraku jamaah yang saya cintai dan saya banggakan, rahimahumullah. 365 hari, 12 bulan atau 1 tahun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditetapkan di dalam pembenaran kalimatul Quran dan sekaligus perbaikan akhlak dan moral akidah yang disampaikan di dalam beberapa kutipan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam perjalanan umat Nabi ini ada 4 bulan yang dihatamkan oleh Allah, termasuk di dalamnya adalah bulan Rajab. Peristiwa yang sangat menarik, peristiwa yang memungkinkan kita untuk sadar bahwa tidaklah mudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menembus Sidratul Muntaha. Ini adalah sebuah peristiwa yang mengangkat derajat dan kehidupan umat Nabi, agar supaya kita tahu bahwa kita berbeda dengan orang-orang kafir. Apalagi dalam konteks politik Indonesia yang begini sulit, kita mendengar baru-baru ini ada pergulatan teologis yang terjadi dalam bangsa kita. Rupa-rupanya ada yang mencoba untuk menggeser bahkan menghapus nilai-nilai keislaman yang telah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita bukan negara Islam. Indonesia ini adalah nation state, negara bangsa. Bukanlah nation religion, bukan negara agama. Tetapi kita juga harus sadar bahwa mayoritas Indonesia ini adalah pemeluknya adalah beragama Islam. Di dalam undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. 6 presiden telah berganti, bahkan ketujuh kalinya ini adalah Bapak Joko Widodo. Tidak pernah ada isu tentang kafir dan non-Islam, baru kali ini terjadi. Malam inilah kita akan melihat di mana titik perbedaan yang sangat nyata antara orang kafir dan orang beriman. Qoda'aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'iro. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah menyediakan bagi orang-orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Ada ratusan ayat yang menyebut tentang kafir di dalam Al-Quran. Saya terus terang saja kepada ibu bapak adalah orang yang dulunya bukan Islam, kafir. Dari kecil saya hidup dalam konteks kehidupan orang Manado itu. Penduduk asli orang Manado itu tidak ada yang beragama Islam. Saya adalah orang Manado, dilahirkan, dibesarkan di Manado. Penduduk asli Manado itu, sekali lagi, tidak ada yang beragama Islam. Dulu ada saudara-saudara kita dari Gorontalo, sebelum Gorontalo membentuk sebuah provinsi baru. Saudara kita, ada istilah di Manado itu, Bohusami, Bolomongondo, Gorontalo, Sange, Minahasa. Dari kecil saya berteman dengan saudara-saudara saya Muslim. Dan karena saya anaknya dari kecil memang nakal, saya sering mengganggu teman-teman saya mengaji. Kebetulan di kampung saya itu ada 11 kepala keluarga beragama Islam. Jadi kalau mereka mengaji Quran pada maghrib, saya ganggu. Saya dengan teman beberapa orang yang beragama Kristen, kami teriak dari samping musola itu. Dan mereka mengeluarkan pendapat, mereka mengatakan kepada kami, dasar kafir. Kami tidak marah, karena memang kami sadar, kami kafir. Tidak ada kami selalu terjadi perang agama, itu tidak ada. Tidak pernah terjadi yang begitu. Di Eropa, orang kafir masuk Islam, banyak. Isu tentang kafir ini sudah ada, dari zaman Adam sampai Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia datang, beliau tidak membawa Islam. Agama Islam ini sudah ada sebelum datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya syariat yang dibawa oleh para nabi sebelum datang Rasulullah adalah Islam. Kata-kata kafir ini sudah ada sejak zaman para nabi. Orang yang tidak beriman itu adalah kafir. Di dalam Bible Kristen juga disebut kafir. Sebaliknya orang-orang kafir menyebut kita domba-domba sesat. Sama. Cuma kelemahannya orang kafir itu gerejanya tidak pakai toa. Nah, jadi tidak kedengaran kalau mereka menghina Islam karena terkurung suaranya, mic-nya di dalam. Coba kalau pakai toa seperti masjid. Sama juga begitu. Jadi kalau ada orang kafir yang protes, saya tanya, lu bilang kami apa? Gak bakal selesai, ini bukan persoalan politik, ini bukan persoalan negara. Soal akidah itu adalah persoalan Allah. Nah, cuma memang kafir dari dalam sejarah itu tidak pernah menang melawan Islam. Lalu mereka berpikir bagaimana supaya Islam ini hancur, pakai orang-orang Islam untuk menghancurkan Islam. Yang protes ini kan bukan kafir, betul apa betul? Yang protes ini bukan siapa yang protes? Bukan orang Islam, pemakan-pemakan tai. Karena di hadis begitu, Nabi katakan, yang aku khawatir dari umatku apabila mereka berpikir hanya apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka harga nilai derajat manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari perut. Apa itu? Jadi yang bahaya ini bukan orang Islam, yang bahaya bukan orang kafir. Tetangga kita ada orang kafir namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Tetanus. Tahu kita, oh ini kafir. Kenapa kita tahu? Memang sudah jelas kafir menolak beriman kepada Allah. Statusnya jelas. Tapi yang tidak jelas ini adalah di antara Muslim dan kafir. Dia gabung KTP-nya Islam, ini. Tapi dia bekerja sama dengan orang kafir untuk sama-sama menghancurkan Islam. Wah, memang jadi bagus ini. Alhamdulillah, dengan mengeluarkan fatwa seperti itu, kubu Prabowo jadi tambah kuat. Amin ya Robbal. Marah yang dukung Jokowi ini. Bagus itu. Itulah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah menghadap Isra wal Mi'raj, berjalan dan naik. Apakah perintah sholat ini hanya terjadi di zaman sekarang, di zaman tidak, sholat ini sudah dilakukan oleh semua nabi. Nabi yang terakhir melakukan sholat itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Qala ini Abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa jakati madumtu hayah, kata Nabi Isa. Saya ini, kata Isa, adalah hamba Allah. Abdullahi atani al-kitab, Allah memberi aku kitab Injil, wa ja'alani nabiyah, dan mengutus aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa jakati madumtu hayah, kemanapun aku pergi, kata Isa, aku adalah orang yang diberkati. Allah memerintahkanku awsani bi sholat, mendirikan sholat, wa jakati menunaikan zakat, madumtu hayah, seumur hidupku. Jadi bukan nanti ada Nabi Muhammad baru ada sholat, semua nabi sudah melaksanakan sholat. Tapi sholat yang dilakukan oleh para nabi tidak sempurna. Puasa Ramadan yang dilakukan tidak sempurna. Syariat Islam yang dilakukan para nabi tidak sempurna. Makanya Allah katakan, wahai Muhammad, pada hari ini aku sempurnakan Islam menjadi agama. Islam sudah ada, tapi belum sempurna. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah Islam itu sempurna. Salat yang tadinya hanya 2 waktu menjadi 50 waktu. Karena itu yang ada perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haula li nuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul mi ilal masjidil aqsa, dari Palestina, dari Mekah menuju ke Palestina. Dalam sejarah nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam, perjalanan dari Mekah Baitul Haram menuju ke Baitul Aqsa menempuh perjalanan kurang lebih 40 hari 40 malam. jaraknya dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu 1500 kilometer. Kalau kita belajar tentang temuan daripada Albert Einstein, seorang fisikawan Yahudi, kecepatan cahaya 300 ribu kilometer per detik, kecepatan cahaya itu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersaksi bahwa pesawat, kendaraan yang ditungganginya, kecepatannya seperti kilat. Pandangan dan sepakan kakinya itu sejauh mata memandang, kata Rasulullah. Buruk, bigal. Dan ini kasus seperti ini bukan baru di zaman Rasulullah. Ibu bapak kalau tidak percaya Isra wal Mi'raj ini, datanglah ke Palestina. Naik ke Kuba. Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Lihat di atas, ada sepasang kaki yang berukuran 47. Kanan di depan, kiri di belakang, sebagai landasan pacu untuk beliau menuju ke langit yang terendah. Bigal atau buruk yang dipakai oleh Rasulullah sebagai kendaraan untuk menjemput perintah sholat adalah bigal, adalah buruk yang dipakai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dari negeri beliau Palestina dia berkunjung ke Baitul Haram. Dengan kecepatan yang begitu cepat, kalau 300 ribu kilometer per detik kecepatan cahaya, berarti separuh dari 300 ribu kilometer itu 150 ribu kilometer per detik. Itulah sebabnya Abu Jahal, orang kafir, pagi-paginya Rasulullah menyampaikan peristiwa yang amat sangat luar biasa, mukjizat besar yang diberikan oleh Allah. Kata Abu Jahal, "Betul Muhammad, kamu tadi malam dari Sidratul Muntaha. Sudahlah, jangan jauh-jauh, jangan banyak bicara Muhammad. Ingin saya tanya, apa betul antum ini dari Mekah menuju ke Palestina?" "Betul," kata Rasulullah. "Kamu tidak tahu Muhammad, nenek moyang kami saja menempuh perjalanan yang begitu jauh, 1500 km dari Mekah menuju ke Palestina. Mereka berjalan kaki 40 hari, 40 malam. Dongeng, omong kosong, dusta apa yang engkau bawa ini Muhammad?" Datang salah satu Yahudi, dia bilang, "Coba Mat, angkat kakimu sebelah kanan." Rasul angkat, karena dia tidak percaya. "Coba sebelah kiri lagi." Rasulullah bilang, "Kalau dua-dua saya angkat, jatuh saya." Ini memang logika tidak pantas untuk menerima. Otak kita ini terlalu kecil untuk menerima perkara yang begini besar. Lalu apa hubungannya dengan kafir dan non-muslim? Nanti saya bahas. "Kalau dua-dua saya angkat," kata Nabi, "saya jatuh." Untuk mendapatkan keterangan yang lebih detail, silakan kamu menghadap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. "Ali, coba kasih keterangan di manusia satu ini." Ini Ali dengan Umar bin Khattab, temperamennya enggak jauh-jauh beda lah, beda tipis. Dihunus pedangnya Ali, dipenggal kepala si kafir ini. Para sahabat komplain, marah. "Kok kami hanya minta kau menerangkan Ali, bukan memenggal kepalanya?" Kata Ali, "Orang model begini sampai kapanpun saya terangkan, si kafir ini tidak akan percaya." Ibu bapak perlu garis bawahi peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Pada waktu itu sebelum Rasulullah menembus Sidratul Muntaha, banyak yang masuk Islam. Setelah peristiwa ini, banyak yang keluar dari Islam, murtad lagi. Karena Islam itu memang tidak bisa dilogikakan, apalagi dihubung-hubungkan dengan fakta politik. Dakwah itu menyentuh problematika kekinian. Jangan kita berdakwah tapi tidak punya sasaran. Kita berdakwah, kita harus tahu dakwah itu mengatasi berbagai macam problematika umat. Makanya lihatlah orang-orang curang, mereka melarang kita berdakwah. Jangan berdakwah. Kenapa? Dakwah itu jangan dipolitisir. Lalu kalau tidak dipolitisir bagaimana persoalan umat? Kita gak bisa jawab. Tunggulah nanti untuk menjawab, tidak usah kita berdebat. Siapa yang mengatakan bahwa kafir itu adalah non-muslim, undang dia ke Istiqlal. Dalam rangka apa, Ustaz? Suruh dia jadi imam. Imamnya zuhur apa asar? Jangan, kalau zuhur sama asar, silent. Tunggu sholat maghrib, karena para ulama, bahkan Nabi SAW paling senang kalau di sholat maghrib itu membaca surat Al-Kafir. Suruh dia jadi imam. Dia malu sama umat Islam atau malu kepada Allah? Biasanya Rasulullah itu kalau sholat maghrib baca surat Al-Kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal non-muslim. Berani enggak kira-kira beliau itu? Berani enggak? Percuma kita berdebat. Yang buat ini adalah walan tarto antal Yahud walanasoro hatta tata biamilatam. Yang buat ini kafir supaya kita orang Islam pecah. Suruh. Begitu juga nanti mendekati puasa ada musabaqah tilawatil Quran. Setiap mendapatkan kata kafir rubah non muslim. Gempa bumi apalagi yang akan kita terima nanti. Makanya posisi kita itu seperti Nabi, diam saja biar Allah yang berkehendak atas hidup dan kehidupan saya. Dijemput Rasulullah oleh dua malaikat. Ba'da Isa Rasulullah dijemput di rumah Ummu Hani. Wahai Muhammad, bersiap-siaplah, kita akan menembus Sidratul Muntaha. Tapi sebelumnya kita akan transit dulu. Di mana? Di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berangkat menuju ke Masjidil Aqsa, dada beliau itu dibelah. Dioperasi dada beliau. Malaikat Jibril perintahkan kepada malaikat perang Mikail. Il. Apa il? Ente tolong ambilkan air. Kita akan belah perut dada daripada Muhammad. Kita akan operasi, membuang segala yang negatif di dalam dada beliau. Baru mereka take off, baru mereka berangkat. Mampir 3 kali. Pertama kali mereka dari Masjid Aqsa mereka menuju ke Thaibah, diperintahkan oleh Allah, ikat naburuk itu, turunlah dan sholat 2 rakaat. Rasulullah turun sholat dan ditanya oleh Rasul, tempat apa ini wahai Jibril saudaraku? Inilah Thaibah, semua makhluk akan hijrah nanti di tempat ini. Tapi sepeninggal mereka dari Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, ada suara yang berseru. Suara apa itu tadi wahai Jibril saudaraku? Apabila engkau berpaling wahai Muhammad mendengar suara itu, maka umatmu akan menjadi Yahudi. Berangkat lagi mereka, singgah, landing di satu tempat, berhenti mereka, diperintahkan oleh Allah, ikatlah buruk itu, turunlah sholat. Tempat apa itu namanya? Bukit Tursina. Usai sholat ditanya oleh Nabi Muhammad, wahai Jibril saudaraku, tempat apa itu? Dijelaskan oleh Jibril, inilah pertemuan face to face, muka dengan muka, di mana Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah Bukit Tursina. Berangkat lagi mereka, sampai di satu tempat, turun sholat lagi. Ditanya oleh Rasulullah, apa ini tempatnya wahai Jibril saudaraku? Ini adalah Bait Lam, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, atau yang kita kenal dalam istilah ilmiah Bethlehem. Mereka turun sholat. Di dalam perjalanan itu dari Thaibah menuju ke Tursina, ada suara yang berseru dari arah sebelah kiri. Rasulullah bertanya, suara apa itu wahai Jibril saudaraku? Itu adalah seruan apabila engkau berpaling ke kiri wahai Muhammad, umatmu akan menjadi Nasrani. Berangkat lagi mereka. Sesampainya mereka di Bethlehem, ada seorang wanita berhiaskan segala kemewahan. Ditanya oleh Rasulullah, siapa suara itu? Siapa wanita itu? Apabila engkau berpaling Muhammad, umatmu akan mencintai dunia. Ini, inilah sekarang ini. Tidak peduli berpendidikan tinggi, bahkan sebagai ulama. Tadi saya sempat ngopi di rumah jamaah, ada seorang saudara kita. Saya setiap kali berdakwah begini, saya selalu bertanya, kira-kira dalam dakwah kali ini ada enggak orang-orang yang mau mencalonkan diri jadi anggota DPR? Ada. Ini namanya Bapak Yusef Gus Nawan. Beliau ini adalah orang dari Partai Gerindra. Sama dengan saya, Pak. Suka sama Prabowo kita. Cuma saya tetap wasit, Pak. Di mana-mana pertandingan tuh wasit harus di tengah-tengah. Bapak Gus Nawan ini adalah pemain. Kalau enggak salah bek kanan, Pak ya. Bek kanan apa bek kiri atau striker? Nah, kemarin juga aneh ketemu Ronaldo di bandara Soekarno Hatta. Saya ketemu Ronaldo, saya tanya, "Dok, apa kabar?" "Alhamdulillah baik, Tan." "Ente 2 bulan enggak main, udah pindah ke Barcelona ya?" "Iya, Tan, ini masih sakit kaki saya." "Ronaldo, Pak, saya ketemu." Pemain bola dulu kan beliau di Real Madrid. Sekarang pindah ke Barcelona beliau kan? Mana nih? Juventus. Pak Gus Nawan lihat lah ini, gak bisa dibohongi kan? Gak bisa dibohongi, Pak. Ini cerita Ronaldo ceritanya di Itali. Cerita Ronaldo ceritanya di Spain, Spanyol. Cerita Ronaldo ini ceritanya di luar negeri. Mereka tahu. Apalagi cuma politik di kandang begini. Sudahlah. Menunjukkan bahwa umat Islam ini sudah tidak bisa ditipu. Makanya Rasul dikasih Arab dan Muslim. Silakan pilih, Mat. Ya, Bil. Mana yang antum pilih? Rasul ambil. Minum. Yang diminum adalah susu. Kata Jibril alaihissalam, kalau ente pilih ini, Mat, ini Arab, mabuk semua umat. Ini karena apa ini? Istilah kafir dan non kafir ini karena mabuk, Pak, salah pilih. Salah pilih. Ulama salah pilih, petugas salah pilih. Itu ada di WA saya tuh. Kemarin bagi-bagi sembako. Ibu bapak, saudaraku, qiwamu dunya bi arbaati asa. Tertibnya pertandingan tergantung dari empat perkara. Itu di hadis ada tuh dalam kitab Durratun Nasihin. Qiwamu dunya bi arbaati asa. Tertibnya dunia bergantung kepada empat perkara. Atau saya sederhanakan, tertibnya pertandingan tergantung kepada empat perkara. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Jadi kalau antum ulama, kemana-mana pakai sorban, pakai sarung, berdakwah, bukan ngumpul suara. Betul apa betul? Jangan mabuk. Ini karena mabuk. Disuruh pilih susu, dia meminum arak. Jangan. Makanya di Islam dihapuskan, Pak. Gila, bebas. Orang gila boleh sholat apa enggak? Enggak, saya waktu kali pertama kali syahadat, saya tanya sama kiai yang membimbing saya, jangan saya salah laksanakan. Boleh tanya Pak Kiai? Boleh Pak Yaya. Apa? Pak, kalau orang gila boleh enggak sholat? Oh enggak boleh, orang gila bebas. Orang gila dibebaskan oleh Allah, free. Oh begitu ya? Wah, Islam ini memang agama yang masuk. Masuk akal. Orang gila enggak boleh sholat. Kiai menjelaskan, jangankan gila Pak Yahya, mabuk tidak boleh. Jadi ibu bapak, tenang-tenang sajalah. Ini fatwa ini mengenai kafiran muslim, biar sajalah, ini kan lagi mabuk. Betul apa betul? Yang boleh mabuk, arak, judi, hamer, dalam Islam itu apa? Haram. Jangan ya. Nanti kalau ada ulama-ulama di sini, jangan minum arak ya. Orang bertanya, apakah Rasulullah itu dimiratkan oleh Allah dengan tubuhnya? Bimuktadoha. Apakah dengan fisik atau dalam keadaan mimpi? Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimiratkan oleh Allah dalam keadaan fisik dan ruh. Dia berangkat menuju ke Sidratul Muntaha. Kecepatannya seperti kecepatan kilat. Revitalisasi khusus sebagai sebuah hukum absolut yang membahas tentang kecepatan kilat itu, Allahu Akbar. Jakarta ke Medan, Sumatera Utara itu kecepatannya 2 jam baru tiba. Rasulullah minnal laila hanya separuh sepenggal malam, 6 jam. Kalau kita hitung dengan kecepatan cahaya, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh perjalanan 6.474 km per 6 jam. Padahal jaraknya cuma dekat. Orang cepat tua kalau sudah sampai kepada jarak yang seperti itu. Makanya di dalam Islam dijelaskan, satu hari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. Saya sudah pelajari sampai ke detil-detil itu. Bahkan ada 100 tingkat surga di dalam Islam. Untuk menempuh tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga itu menempuh perjalanan 700 tahun lamanya. Logika kita di dunia lama sekali, tidak lama. 700 tahun tidak sampai satu hari. Artinya waktu ini sempit untuk kita mengabdikan diri di jalan Allah, mengamalkan segenap perintah Allah, menjauhkan dari yang dilarang oleh Allah. Waktunya hanya sempit sekali. Gunakan sebaik-baik mungkin sebagai wasit, sebagai ulama. Karena di mana negara manapun itu, yang namanya petahana dan oposisi selalu bertarung. Petahana itu adalah incumbent. Incumbent itu punya 3 kekuatan. Yang pertama, mobilisasi publik. Yang kedua, fasilitas pemerintah. Dan yang ketiga, aparat. Tapi di dalam hadis dikantar oleh Nabi Muhammad, bi albi ulama'i. Yang kedua, bi adlil umaro. Pemerintah yang adil. Karena kalau pemerintah tidak adil, kata Nabi, maka sebagian manusia akan memakan manusia lainnya bagaikan serigala memakan kambing. Terjadi enggak sekarang dalam konteks politik dewasa ini? Terjadi enggak? Ada di WhatsApp saya tuh, bagi-bagi sembako. Ada ibu yang menghindar dipanggil oleh petugas. Bu, sekadap, sekadap. Sekadap ini kan bahasa Itali. Ya, sekedap, sekedap bu, sekedap. Ini bahasa di kamus, bahasa Italia ada tuh, bahasa Jerman. Baru dikasih amplop. Nggak mendidik, mengajarkan manusia Indonesia jadi pemalas. Ketidakadilan. Mau lari kemana, menyangkal kemana? Nah inilah. Di mana-mana pertandingan itu wasit harus adil. Siapa wasit itu? Pendakwa. Polisi, tentara, pemerintah harus adil. Karena ketidakadilan. Kul amarah Rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'u mukhlishina lahuddin kama ba'da akum ta'ud. Disuruh kita untuk berlaku adil. Adil pada diri sendiri, adil dalam kehidupan rumah tangga, adil dalam kehidupan bermasyarakat, adil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi sebagai wasit, saya ini wasit. Ini yang Pak Yusuf ini, Kusnawan ini pemain. Yang di spanduk-spanduk itu ada tulisan-tulisan itu pemain semua itu. Ada saya baca sana tuh, Dedi Mulyadi. Ah, Dedi Mulyadi itu pemain. Banyak juga di sana merah, biru, kuning itu pemain semua itu. Nah, yang jadi wasit saya Pak Ma'ruf Amin itu wasit, tapi sudah jadi pemain. Kalau wasit sudah jadi pemain, boleh enggak disebut sebagai wasit lagi? Enggak. Dulu kiai, sekarang adalah politik. Ya, terus terang begitu. Supaya istilah kafir tetap kafir, non muslim di kantor. Ini karena kepentingan politik Islam dijadikan sasaran. Memang Islam ini isu yang paling bagus dibawa. Ibarat pohon, Islam ini tumbuh di tanah yang subur. Pohonnya baik, buahnya sedap, buahnya manis, buahnya nikmat. Jangankan orang Indonesia, Orang Eropa saja supaya menjadi pemimpin tuh di Amerika Donald Bebek dia jadi pemimpin pakai isu Islam. Indonesia ini juga begitu, semua berebut atas nama umat Islam. Umat Islam yang mana? Kemarin saya lihat Pak Kiai Ma'ruf datang di Purwakarta, lihat di YouTube, orang sambut dengan dua jari begini. Ada istilah di Indonesia cebong dan kampret. Orang bilang Pak Yahya itu pendukung Prabowo. Kenapa kalau saya pendukung Prabowo? Kita demokrasi. Hah? Demokrasi, saya masyarakat biasa. Dukung Prabowo, ada urusan apa? Antum dukung Jokowi, silakan. Saya dukung Prabowo, tidak ada salahnya. Prabowo pensiunan tentara, bapak saya pensiunan tentara, anak tentara dukung. Anak PKI dukung. Anak Hansip dukung. Hansip. Apa urusannya? Ini jamaah, kalau saya bilang ikut saya pilih nomor 2, insya Allah gak ada masalah. Ada yang pilih Pak Jokowi, silakan, tapi cuma sedikit, saya yakin. Kenapa cuma sedikit? Karena penonton mau menginginkan tontonan yang baik. Bukankah sholat itu mengajarkan kita mencegah dari yang mungkar? Bagaimana kita sholat tapi berbuat mungkar? Apa istilahnya STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Bohong-bohong itu dosa apa dusta itu? Maksiat atau bukan? Dosa atau bukan? Dosa. Jadi wasit-wasit yang sehat, wasit yang bukan cuma wasit yang profesional, wasit yang jujur. Masa pertandingan ada yang ngasih patah kakinya Ronaldo, kita diam-diam tiup. Jadi kalau ada orang bilang ini Ustadz pro Prabowo, bukan pro Prabowo, kebetulan di sana yang banyak pelanggaran, kita tiup. Betul apa betul? Ya Ustaz, nanti dilapor masuk penjara apa? Saya ini sudah dilapor-lapor, jangankan antum mau lapor saya, enggak usah, saya akan merontak di pengadilan. Bukan merontak apa? Kalau sampai saya menghadap meja hijau, saya enggak mau di penjara, ngapain ngumpul sama garong? Saya akan bilang kepada hakim, sudahlah, saya nggak perlu pengacara. Lalu, Anda mau apa? Saya mau ditembak mati, selesai. Ngapain saya kumpul dengan penggarong? Saya wasit kok. Wasit yang profesional, jujur di hadapan. Yastakfuna minan nasi wala yastakfuna minallahi. Kata orang Arab, kau bisa bersembunyi di hadapan manusia, tapi tidak di hadapan Allah. Makanya saya nggak mau. Kenapa? Karena derajat seorang pendakwah, derajat seorang ustaz, derajat seorang ulama, innal ulama warasatul anbiya, mulia. Datanglah ke Istiqlal hari Jumat, nonton. Lihat di dalam masjid Istiqlal, setiap sholat Jumat, ambassador, duta-duta besar, jenderal, menteri, anggota parlemen. Bahkan Jokowi pun duduk di bawah, yang di atas mimbar siapa? Yang di atas mimbar siapa? Ustaz, lalu Ustaz mau di penjara, nggak cocok, nggak masuk akal. Makanya sebagai Ustaz saya akan minta, sudahlah Pak Hakim, terlalu repot pakai pasal dongeng, omong kosong yang dibangun oleh logika manusia. Sudah, saya nggak perlu pengacara. Lalu apa yang Anda mau? Tembak mati, selesai. Penjara. Preman saja di luar sana berani kok, maling, perampok berani. Makanya saya sejak masuk Islam, mana pernah saya bergaul, mana pernah saya minta pengawalan. Saya berdakwah keliling Indonesia hanya bertiga, istri dan anak. Berlaksa-laksa malaikat tahu yang menjaga saya. Pertahankan moral dan akhlak ini, karena sholat itu membentuk kepribadian Islami. Sholat itu adalah sesuatu yang membentuk kepribadian Islami. Kita berwudu, tangan kita dibasuh. Jangan nyolong uang negara. Mulut kita berkumur-kumur. Jangan mendustai masyarakat. Cuci bau busuk mulutmu. Terlalu banyak dusta. Hidung kita. Jangan mencium sesuatu yang tidak baik. Wajah kita dibasuh. Sebagai pertanda pendirian yang kuat terhadap tauhid. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Cahaya sholat itu dia muncul ketika kepribadian seorang mukmin itu dipegang kata-katanya. dipegang ucapan mulutnya. Dari awal antum sebagai ulama sampai masuk ke liang kubur, antum adalah ulama. Dari awal antum pejabat sampai meninggal dunia, antum adalah pejabat, ulama, pejabat yang berakhlakul karimah. Supaya umat ini dibimbing pada konsekuensi, komitmen, istiqomah sebagaimana akhlak yang melekat dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Inna solati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, solatku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Kejujuran itu yang pertama melekat dalam jiwa seorang mukmin sebelum dia sujud. Bukan solat dijadikan pencitraan, akhirnya salah-salah sebut Al-Fatihah. Solat dijadikan sebagai ajang untuk membentuk kepribadian Islami. Peran solat dalam pembentukan karakter Islam. Karena bukan main. Rasulullah menembus Sidratul Muntaha ini tidak gampang. Langit pertama ketemu Nabi Idris. Langit kedua ketemu Soleh. Langit ketiga bertemu Nabi Adam. Langit keempat bertemu Yahya dan Isa. Langit kelima berjumpa Harun. Langit keenam bertemu Musa. Langit ketujuh Rasulullah bertanya kepada Jibril, ini rumah apa Jibril? Ini adalah masjid Baitul Ma'mur. Konon masjid ini di langit ketujuh setiap hari 70 ribu malaikat keluar masuk, dan yang sudah masuk tidak lagi masuk kembali. Mereka berjalan di pinggiran masjid Baitul Ma'mur, melihat laki-laki yang sedang duduk bersandar pada tiang masjid. Ditanya oleh Rasulullah, siapa beliau itu? Dijawab oleh Jibril alaihissalam, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Rambutnya putih beruban. Laki-laki pertama kali di bumi yang beruban rambutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau lihat ada orang Purwakarta rambutnya putih, itu keturunan Ibrahim. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wahai Jibril selanjutnya? Nanti Muhammad akan datang malaikat pembuka pintu untuk langit yang selanjutnya. Rasulullah didatangi oleh para malaikat, arwah para nabi pun dibawa oleh Allah untuk menghadap. Maka disitulah Rasulullah memimpin solat. Rasul yang menjadi imam, di belakangnya ini ada 24 nabi yang menjadi makmum. Subhanallah. Nabi yang sudah meninggal lama dibangunkan arwahnya oleh Allah, dan Rasulullah yang memimpin solat. Barulah Jibril berhenti pada langit ketujuh. Engkau yang hanya bisa naik ke atas wahai Muhammad. Kecepatannya lebih daripada kedipan mata. Sampailah Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Saya sering tanya kepada jamaah di seluruh Indonesia, apa Sidratul Muntaha itu? Ada yang menjawab itu masjid, itu ars. Belum. Di Sidratul Muntaha barulah ke ars. Apa itu? Sebatang pohon yang kokoh, akarnya itu terdapat empat bagian sungai, dua yang tampak oleh mata, Nil dan Efrat yang ada di Mesir dan di Afrika, dan dua yang tidak tampak. Para ulama tidak bisa membuka dua rahasia. Salah satu sungai yang ada di surga itu adalah Al-Kausar, sungainya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daunnya selebar langit dan bumi, dan setiap daun yang ada di pohon Sidratul Muntaha itu bertuliskan nama-nama orang. Apabila daun itu gugur, maka manusia itu kembali ke rahmatullah. Sampai di atas Allah katakan, ya Rasul, ini perintah yang aku berikan, 50 waktu. Diterima perintah solat itu, ajarkan umatmu sehari solat 50 waktu, bukan 5 waktu. Turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit yang keenam, jumpa dengan Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, berapa waktu yang diberikan oleh Allah wahai Muhammad? 50 waktu. Minta tawarkan lagi. Umatmu tidak mampu, saya memimpin Bani Israel hanya sehari. Satu kali dalam sehari orang Israel tidak mampu untuk sholat. apalagi 50 waktu dalam sehari, minta kepada Allah kurangkan. Rasulullah naik lagi minta tawarkan, sampai 4 kali bolak-balik naik turun, terakhir kali diterima sholat dan 5 waktu. Dan ditanyakan oleh Musa, berapa waktu yang diberikan? Sisa 5 waktu. Kata Nabi Musa alaihissalam, lihatlah nanti Muhammad, umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat 5 waktu. Minta lagi kepada Allah, turunkan, kurangkan. Rasulullah katakan, saya sudah malu untuk meminta turun kembali. Maka genaplah sholat 5 waktu yang kita lakukan sini. Sudah dilakukan oleh para nabi. Saya pertama kali dalam kesaksian hidup, orang yang dari kafir yang kemudian masuk Islam, tidak pernah sholat berarti. Tapi saya ingin tahu, saya ingin ke masjid. Begitu saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya minta izin kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Yusuf Yamani. Pak Kiai, saya mau ke masjid. Oh, sabar dulu Pak Yahya. Kenapa? Bapak memang sudah masuk Islam, sudah sah bersyahadat, sudah mandi, tapi Bapak belum disunat. Oh, jadi sunat dulu ya, baru ke masjid. Iya. Jakarta Ahok enggak sunat, bebas keluar masuk masjid. Entar banyak munafik kita ini. Hari Tanusudibio modal sorban, kopiah melintang di kepala, udah bisa masuk masjid tanpa syahadat, tanpa sunat, masih tergantung-gantung itu. Oke lah Pak Kiai, saya siap disunat. Jangankan disunat Pak Kiai, di pangkas batang leher saya siap kalau itu menjadi syarat. Disunat saya 3 hari kemudian, saya ajak istri saya sholat. Ayo Mak kita sholat, ente jadi imam, saya jadi makmum. Berapa rokaat Pak? Mainkan 20 kali. Saya pikir semakin banyak jumlah rokaat, semakin banyak pahala. Ini. Belum tahu Islam, baru 3 hari kok. Ngadap kemana Pak? Ngadap ke jendela kamar. Saya pikir kalau sholat itu di mana kiblat, itu jendela kamar. Al-Fatihah dibaca secara Latin. Sana saya sakit, sana kemar dengan sarung begini saya pegang. Jadi saya bilang, ente lah yang jadi imam, saya jadi makmum di belakang. Oke, siapa ya? Berapa rokaat? Mainkan 20 kali. Ngadap kemana Pak? Ngadap ke sana, tengok ke jendela kamar. Sujud berdiri, diintip oleh Pak Kiai Haji Komarun Sofa. Dia tegur saya, Pak Yahya, sholat apa itu? Kok ibu sampai ngos-ngosan begitu? Sholat subuh Kiai. Salah itu, kiblatnya bukan ke sana, kiblatnya ke sana. Al-Fatihah belum hafal. Tapi walaupun belum hafal, saya enggak sampai bilang Al-Fatihah, oh, enggak. Enggak salah. Kalaupun salah enggak apa-apa, karena baru 3 hari masuk. Daripada kita dari nenek moyang Al-Fatihah salah. Oh, singgung Jokowi ini, kenapa kalau singgung? Apa urusannya? Kan begitu, supaya pemimpin-pemimpin lain, Prabowo jadi presiden juga, jangan Al-Fatihah. Kan begitu, jangan salah, karena menjadi imam itu tidak mudah. Betul apa betul? Saya sering disuruh imam di masjid, mana saya mau? Gak mau saya. Saya mau kalau zuhur. Oh, saya sering Pak disuruh jadi imam di masjid, apalagi kuliah subuh. Ustaz jadi imam, oh enggak lah, enggak. Kenapa? Kenapa enggak mau jadi imam? Kuliah subuh saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah. Di Indonesia ini ada yang kunut, ada yang tidak. Nah, kalau saya disuruh, jangan. Ada yang lebih ahli imam masjid, ada yang lebih bagus bacaannya, biar dia yang jadi imam. Kita ini ayatnya melintang-melintang disuruh jadi imam. Janganlah. Oke, kalau begitu ya, Pak Yahya. Bapak kan belum tahu, sholat subuh itu cuma 2 rakaat. Tadi Bapak Ibu ketawa, saya hantam sampai 20 kali. Apakah kami salah? Enggak pernah salah kami di hadapan Allah. Kenapa? Karena belum tahu, baru masuk Islam dibanding Bapak Ibu. Dan dari nenek moyang Islam, as-sholatu khairu minan naw. Dan masjid cuma 2 langkah dari rumah. Kan banyak yang begitu di Indonesia. Saya suka keliling berdakwah dengan istri anak. Subuh-subuh bahkan di Nanggro Aceh Darussalam, Allahu Akbar. Masjidnya besar-besar. Indonesia mana kami tidak keliling? Kami mampir berjamaah. mengetuk di atas mobil, kami keliling, kami mampir sholat berjamaah. Allahu Akbar. Memang di mana-mana pemalas. Inilah yang membuat kita selalu dihukum oleh Allah dengan ujian-ujian yang berat. Subhanallah. Rasulullah menembus Sidratul Muntaha itu tidak mudah. Dicaci maki, difitnah oleh orang-orang kafir, orang munafik, bahkan yang sudah masuk Islam pun murtad karena tidak percaya mukjizat yang begini besar. Akal kita, otak kita enggak mampu terima. Subhanallah. Saya bilang sama istri saya, sudah kita belajar, dikasih buku kuning sama saya, tuntunan sholat, wirid dan doa lengkap, sholat fardu. Belum sampai zuhur, jam 6 pagi diberikan, jam 12, jam 10 pagi, saya sudah hafal suratul Fatihah dan beberapa ayat-ayat pendek. Itu. Besok paginya saya sudah bisa jadi imam, walaupun dalam keadaan duduk. Saya tanya kiai, boleh enggak Pak Kiai dalam keadaan sunat begini, enggak bisa berdiri, saya duduk sholat. Jangankan duduk Pak Yahya, tidur pun. Kalau dalam keadaan sakit, bahkan kalau tidak ada air untuk berwudu, boleh tayamum di dinding rumah sakit kalau dalam keadaan sakit. Islam ini agama yang paling mudah, agama yang paling sederhana dibandingkan dengan agama saya dulu, innalillahi. Nanti setiap satu minggu baru ketemu Tuhan. Kita orang Islam begini, enggak ada air pakai debu. Untuk kita menjaga dari kenajisan wara, menjaga hidup dari kesucian hidup toharo. Nah, kita sholat itu kan sujud untuk kepada siapa? Kepada Allah, meminta. Apa yang kita minta kepada Allah, insya Allah diberikan oleh Allah. Orang mau jadi pemimpin, nggak usah bergantung kepada makhluk, minta kepada Allah. Ini kita di Indonesia ini mau jadi presiden aja umat diadu domba. Sudahlah, pilpres ke depan ini jaga. Kita ini sedang diadu domba oleh orang-orang kafir. Pernyataan dari mana itu? Pernyataan itu tidak pernah orang kafir nyatakan secara terbuka. Tapi mereka melihat mana orang-orang Islam yang lemah akidahnya. Itu yang mereka susupi. Itu yang mereka jadikan sebagai alat untuk menghancurkan Islam. Bukan orang-orang Islam yang di terminal yang tidak sholat, bukan bajingan-bajingan yang pemabuk, bukan. Yang dia cari pemimpin-pemimpin Islam. Saya alhamdulillah kemarin Ustaz Somad dicalonkan jadi cawapres, Ustaz Somad tolak. Masya Allah, ini tak susu atau arak? Enggaklah, tetap susu. Coba tanya ibu-ibu di sini, bagaimana peran dan fungsi beliau-beliau ini ketika mengurus anak, mengurus cucu mereka ketika ditinggalkan oleh suaminya. Apalagi kalau janda muda. Sakit hatinya. Begitu juga umat Islam sekarang. Begitu Pak Maruf jadi politikus, jadi cawapres, umat Islam terpecah dua. Betul apa betul? Itu. Wasit jadi pemain. Makanya beliau kalau kemana-mana selalu sepi, acaranya sepi. Kemarin di Medan sama-sama satu gedung dengan saya, IMCC, Medan International Convention Center. 20 November Maulud Nabi, beliau ceramah dengan Yusuf Mansur. Tanggal 21 saya, security lapor, Ustaz kemarin Pak Maruf dengan Mansur Yusuf kesini. Jamaahnya cuma 3 saf. Begitu saya ceramah tidak tertampung puluhan ribu yang hadir, alhamdulillah. Karena mereka tahu yang datang ini memang wasit. Ulama'ul kufilun. Dan itu disuruh waspada oleh Nabi. Waspadalah ihsaru salasa asnafin minan nasi wahum. Waspadalah dengan tiga golongan manusia yang ada di antara kamu. Yang pertama, al-ulama'ul kufilun, ulama-ulama yang lalai. Bukan enggak ada dalam hadis itu. Ada. Bisa kuatil akniyah. Kalau kita lihat ulama-ulama yang di Pulau Jawa, siapa tuh? Yang paling tua, yang paling senior, yang kemarin berdoa. Siapa yang berdoa tuh? Mahmun. Yang Mahmun ya, Mahmun. Sampai doa diatur. Mahmun berdoa di sini, kalau nggak salah ada Pak Jokowi ya. Di sebelah sini ada Jokowi ya. Nah, di tengah-tengah sini Mahmun. Sampai doa diatur. Sudahlah, ente mau atur atau tidak, doa yang pertama sudah nyantol. Nama yang pertama disebut itu sudah nyantol. Ente mau apa rubah lagi sudah enggak bisa. Yang pertama udah nyantol. Coba nanti sebentar kalau saya tutup berdoa begini, ada yang ngatur kalau saya hantam dengan mic di kepala. Coba kalau saya berdoa baru ada yang ngatur-ngatur, Ustaz doakan ini. Oh, saya hantam dengan mic bisa kacau di panggung ini. Enggak bisa. Dakwah itu tidak bisa diatur-atur. Kemarin saya di Medan ada lurah menyampaikan apa tuh? Sambutan, dia katakan, mohon maaf Pak Ustaz, kalau boleh Medan ini panas politiknya, jangan terlalu keras-keras. Kenapa? Karena sekarang tahun politik. Begitu saya ceramah dan saya katakan, lurah, ini bukan tahun politik, ini kekacauan politik. Dia yang kacau, kita yang jadi ribut. Makanya masyarakat tidak usahlah berpolitik putar sana putar sini. Pokoknya 2019 coblos Prabowo selesai. Gak ada putar sana, putar sini, putar situ, gak ada. Mari kita cari pemimpin terbaik, gak. Coblos Prabowo. Gak ada itu. Kita harus memenangkan. Orang bilang pendukung Prabowo, gak. Kami yang memperalat Prabowo, karena melihat kehidupan masyarakat, tatanan kehidupan sosial ini, sudah semakin hari semakin tidak menentu. Permusuhan di mana-mana, curiga di mana-mana, ambivalence. Orang jadi takut karena ditekan. Jadi saya pernah katakan, saya nggak pernah bergabung dengan organisasi Islam. Paling gampang kalau mau tangkap saya ini. Saya bukan FPI, saya bukan NU, saya bukan Banser, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Ansor. Saya nggak pernah bergabung dalam organisasi Islam manapun. Yang kami sampaikan ini adalah hak-hak, batil adalah batil. Memangnya gampang kita diperalat? Nggak bisa. Saya masuk Islam ini sudah bernasar di hadapan Allah. Engkau memberikan saya hidayah ya Allah. Kubaktikan jiwa dan ragaku sampai masuk ke liang kubur, saya akan menegakkan Islam agama. Saya berdakwah di Manado. Orang Manado itu mayoritas kafir. Saya katakan di Manado, kalian kafir masuk neraka kalau mati. Apa hasilnya sekarang? Apa hasilnya? Manado Islamnya 51%. Ente harusnya jangan halangi. Antum mengatakan non muslim berarti menghalangi orang kafir untuk datang kepada Islam. Itu saya tidak terima. Ayah saya datang ke rumah saya, ditegur oleh anak saya, opa kafir ya. Saya bilang, kamu ajar Islam keras nih anak-anak. Bukan ajar Islam keras, memang ente kafir. Ketawa ayah saya. Memang kafir kok. Yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul adalah kafir. Mana kita mau taat? Wa'ati'ullah wa'ati'ur rasuli. Kita taat kepada Allah dan Rasul. Gak usah takut. Paling gampang, saya sudah bilang, paling gampang saya ditangkap di penjara. Paling gampang. Dan saya tidak mau ngumpul di penjara. Saya akan minta kepada hakim, tembak mati langsung. Dan tidak usah ditutup mata saya. Sudah bilang sama istri anak, kamu ikhlas kalau saya ditembak mati? Alhamdulillah Pak. Qudwatun fisabilillahi. Aurahautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Kesenangan apa? Saya dikafir sana rektor, digaji oleh Jerman, sudah saya buang semua itu. Yang tersisa adalah pengabdian diri kepada Allah. Saya enggak pernah marah dulu orang Islam bilang saya kafir. Jujur di hadapan Allah, nggak pernah marah. Teman-teman saya banyak yang Muslim di Manado. Saya ganggu mereka mengaji dan mereka katakan kafir. Mana saya marah? Perang di Ambon dan Poso itu bukan perang agama. Yang dulu terjadi eskalasi konflik bukan perang agama, tetapi Kristen dan Islam dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Ini politik inilah yang menghancurkan tatanan kehidupan manusia. Saling curiga kita. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Barikatan mustaufizatan ala rukabi. Terkapar di pelataran kiamat bagi seorang terdakwa di hadapan hakim. Ditimbang semua amal kita. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irau fi unuqi wa nukhrijulahu yaumal kiamati kitaba yalqahu mansuron. Iqra kita bakapa binapsi kaliyauma alaika hasiba. Kamu dulu ulama, bacalah kitabmu, kata Allah, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisab atas perbuatan. Kamu dulu di dunia mengaku ulama, tapi kamu tidak menegakkan syiar Islam dengan benar. Kamu mencoba untuk menghapuskan kalimat-kalimat yang aku turunkan oleh wahyu para nabi, dari malaikat Jibril kepada para nabi. Isi daripada Al-Quran itu adalah kebenaran Allah yang diturunkan kepada semua nabi, kemudian disempurnakan oleh nabi kita Muhammad. Kenapa Rasulullah jadi mulia? Dari sekian banyak nabi yang mulia, Rasulullah yang paling mulia. Bahkan malaikat ketika naik ke Sidratul Muntaha mengucapkan assalamu alaika ya awalu ya akhiru ya hasiru. Keselamatan bagimu wahai yang awal dan yang akhir dan yang maha mengumpulkan. Alhamdulillahillazi arsala rasulillah rahmatan lil. Itulah keistimewaan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia diutus kepada semua makhluk semesta alam. Di situ kita tahu masa yang masuk Islam. Saya berpikir satu saja ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa ada hubungan Nabi Muhammad dengan Ibrahim, saya akan masuk Islam. Saya cari Al-Quran, kebetulan ada teman saya Muslim di Manado, orang Gorontalo. Dia peminum minuman keras, cap tikus di Manado. Dia Muslim tapi dia tidak sholat. Kenapa? Karena gaya kehidupan orang Islam dulu di Manado itu terkontaminasi dengan eksistensi kehidupan orang-orang kafir yang ada di sana. Pergaulan yang baik mudah sekali dipengaruhi oleh pergaulan yang buruk. Sedangkan dari buruk menuju kepada kebaikan itu hal yang sangat berat. Dia Muslim tapi tidak sholat. Dia Muslim tetapi tidak melaksanakan Islam secara kafah. Saya datangi dia, Rustam, kamu kan orang Islam? Iya. Tolong kamu carikan saya 35 model Al-Quran. Kamu seorang pendeta, ngapain belajar Al-Quran? Karena saya sudah tahu dari Israel bahwa agama yang paling benar adalah agamanya Islam. Agama langit, agama samawi, satu-satunya yang mewarisi agama Nabi Ibrahim adalah agama Islam. Agama Yahudi namanya Yudaisme, kitabnya Talmud. Agama Kristen kitabnya adalah Bible, Old Testament and New Testament. Perjanjian lama dan baru. It's not gospel. Bukan Injil. Ibu bapa tertipu semua mengatakan itu Injil. Innalillah. Injil adalah Al-Quran. Taurat adalah Al-Quran. Jabur adalah Al-Quran. Semua kitab para nabi itu namanya Al-Quran. Kalau Kristen kitabnya Injil, baru kita jangan menyebut mereka kafir. Kitab mereka itu bukan Quran, bukan Injil. Kitab mereka adalah dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Bukan Injil itu. Injil adalah Al-Quran. Makanya Nabi Isa diakui dalam Islam. Kisah tentang Nabi Isa ada dalam Al-Quran. Di Al-Ma'idah dijelaskan laqad kafara allazina qalu innallaha wa masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain. Kurang apa lagi dalil-dalil itu? Ah, saya lebih mati di penjara melawan kebatilan begini daripada saya harus mengakui. Karena hukuman yang paling berat yang akan diterima di akhirat nanti itu adalah para pendakwah. Mau tuntun kemana umat ini? Saya masuk Islam taubat, sungguh-sungguh bertobat. Isi daripada Al-Quran itu warnanya cuma dua, hitam dan putih, gak ada abu-abu. Hei orang Sunda, malulah. Dari nenek moyang orang Jawa Barat ini adalah Islam. Jangan separoh-separoh. Kalau hanya sholat bolong biasa itu normal, tapi ibadah sudah tidak betul, kita turut serta dengan orang kafir untuk sama-sama menghancurkan Islam. Innalillahi. Yang berbuat ini bukan orang-orang Islam yang tidak sholat, bukan orang-orang Islam yang di terminal. Saya pernah ceramah di Makassar. Waktu mau pergi ceramah dijemput, satu kampung yang jemput. Begitu saya mau pulang, gak ada yang antar. Makanya tadi panitia jemput sama saya sudah kapok. Ini panitia pura-pura jemput karena mau datang, tapi kalau sudah selesai acara, lari dia. Ini cara-cara Abu Jahal begini saya sudah sekolah. Jadi saya bilang, sudahlah sama istri saya, yuk kita pulang yuk. Hah? Pulang saya tersesat di Makassar. Waktu saya mundur mobil, ada orang kurus, rempeng, pakai celana pendek, kaos singlet. You can see. Dia dekati saya. Banyak tato. Lihat saya pakai gamis, rupa-rupanya saya habis ceramah, dia dengar. Dia ketor pintu mobil saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah, saya tengok begini, ente muslim? Alhamdulillah. Tatonya banyak sekali sampai di batang leher sini penuh tato. Pak Ustaz salah jalan ya? Iya, biar saya antar Pak Ustaz sampai di pintu tol. Mana nih panitia? Mana yang Islam, yang betul-betul Islam? Yang undang saya tadi atau si bajingan? Kalau hari itu si bajingan ajalnya sudah tiba, insya Allah saya yakin dia akan digoyong oleh malaikat. Kau sudah mengantar hamba yang berdakwah, kau masuk gani 50 orang yang jemput tadi ini, neraka habis ini. Tapi setelah di neraka baru dibawa lagi ke surga. Sudah benjol? Benjol-benjol. Nah, kadang-kadang inilah, jadi watak dari seorang mukmin itu tidak bergantung kepada keilmuan yang dia pelajari. Antum silakan belajar di Kairo, belajar di Mesir, belajar di Madinah, belajar di Mekah. Saya cuma belajar pada kiai pinggiran kampung, termasuk guru saya di Purwakarta sini yang mengajarkan saya Islam, Ustaz Abdul Somad. Dan di Darandang sini, kalau saya gak ngerti saya bertanya ke beliau, WA atau telepon langsung. Hanya ustaz-ustaz kampung saya belajar, apakah saya goyang? Oh Pak Yahya, karena belum ditawarkan, innalillahi. Saya pernah ditawarkan miliaran, saya tolak. Tanya istri saya juga orang Darandang sini. Tahu, saya ditawarkan minta nomor gini, kita transfer ustaz, miliaran jumlahnya. Saya tanya dari siapa ini, enggak begini kalau saya ceramah. Karena saya ceramah tidak minta-minta uang. Tapi kalau panitia siapkan, ya apa boleh buat. Islam mengajarkan lewat tangan di atas daripada tangan di bawah. Hidup dengan secuil beras, satu butir beras, tapi ketika masuk di dalam mulut sampai ke perut, itu halal. Halal dan thayyibah. Halal dan baik. Akan mensupport kita untuk beribadah kepada Allah. Bersih dari segala najis. Antum terima sekepok uang begini miliaran, setebal tisu setinggi meja ini, ini uang kau terima. Kau muslim kan? Iya. Kau bunuh saudaramu muslim sana, kau jelek-jelekkan muslim sana. Innalillahi. Hukuman apa bagi bangsa ini? Baru kali ini terjadi dalam sejarah golongan munafik merajalela. Allah katakan dalam Quran surah At-Taubah, perangi, lawan mereka wahai Muhammad. Ya ayuhan nabiyyu, jahidil kufara wal munafikin waqus alaihim wa ma mahum jahannamu wa bi'sal masir. Perangilah wahai Muhammad, wahai nabi, orang-orang kafir, kufar, wal munafikin. Baru saya tahu, oh kata munafik ini identik dengan muslim yang berkhianat terhadap Islam. Kafir ya kafir, jahidil kufar wal munafikin. Perangilah kafir dan munafik. Perangi dalam artian apa? Bukan berkelahi. Sadarkan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hidup miskin melarat jadi mulia. Tapi setiap makanan yang masuk ke dalam mulut kita ini halal dan thayyiban. Halal dan baik daripada kita naik mobil-mobil mewah hasil dari pemberian kafir untuk menghancurkan agama ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahana Allah, malu-maluin. Kita bukan bela Prabowo, kita bela Islam. Mau jadi apa generasi kita kalau begini? Ribut di mana hanya masalah akidah. Enggak pernah tuh dijaga-jaga masalah dakwah begini. Sekarang hati-hati. Di masyarakat tulisan, di sini tidak menolak hoax, menolak kampanye. Antum yang buat, antum pura-pura. Hati-hati, orang munafik ini suka membalikan fakta. Kita tetap sabar, kita berdoa, beribadah kepada Allah, makanlah makanan yang halal, hasil dari keringat kita sendiri. Saya didik anak istri saya, satu yang saya ajarkan kepada mereka, ada atau tidak kita makan setelah saya Muslim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wasolati innallaha ma'asabirin. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan, nasta'inu bisabri wasolat, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Jadikan mereka sebagai kawan, sebagai teman. Enggak usah pergi ke tetangga, enggak usah minta kepada mana, minta kepada yang maha kaya. Ada bawa apa saya dari Sulawesi merantau ke Pulau Jawa? Enggak, tangan 10. Apa pernah saya minta-minta? Siapa bisa jadi saksi? Berdakwah kemana-mana saya hanya dengan kekuasaan, kekuatan Allah. Didik anak istrimu makan makanan yang halal, biasakan itu. Indonesia ini negara yang paling kaya di dunia. Para ahli sudah meneliti, bukan Amerika, Amerika nomor 2. Negara terkaya di dunia adalah Indonesia. Eropa, Amerika, sedikit waktu lagi akan kekurangan pangan. Mereka akan datang ke Indonesia. Dajjal akan muncul, Nabi Isa akan datang sebagai Imam Mahdi, mematahkan salib, membunuh babi, dan kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Umat Islam yang takwa diangkat satu-satu. Sementara tidur ibu, cari mana bapak ini, sudah tidak ada. Dan diraihkan oleh Allah orang-orang yang bertakwa di jalan Allah. Hidup di dunia ini cuma singkat. Jabir bin Abdullah bersama Rasulullah SAW didatangi oleh laki-laki berjubah putih, rambutnya ikal berderai, bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, assalamualaikum ya Rasul, apa pendapatmu tentang dunia? Rasulullah SAW menjawab, dunia itu bagaikan orang, mimpi orang yang tidur. Apa jawabanmu wahai Muhammad tentang akhirat? Kata Nabi SAW, akhirat itu sebagian manusia ke neraka, sebagian manusia ke surga. Apakah pendapatmu tentang neraka? Neraka adalah ganti dunia daripada orang-orang yang mengejarnya. Apakah surga itu wahai Muhammad? Ganti dunia daripada orang-orang yang meninggalkannya. Bukan berarti kita tidak boleh mencari pangkat, jabatan, kedudukan, harta. Dihaluskan dalam Islam, wajib hukumnya. Imali dunia kakanak, kata Yesus, abadun wa maliki rotika kakanak katamu tugodan. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok. Tapi dengan cara yang beradab, mencapai kedudukan sebagai pejabat, enggak usah pakai cara curang. Makanya ada yang terima sembako, ada di YouTube saya, di WhatsApp saya ada terima sembako, tapi dia begini jarinya. Tanya sama saya, tetangga saya, Kak, apa? Kami disuruh kumpul masyarakat di lapangan, terus ada kampanye, tapi dikasih-kasih amplop, Kak. Berapa? Isinya berapa? 500 ribu. Bilang sama yang bagi-bagi itu, sekarang ini kalau sogok sudah naik. Jangan 500 ribu, bilang tolak kalau 500 ribu. Jadi berapa, Tat? 5 juta. Antum ambil, tapi antum setelah dapat itu silakan hidup. Itu halal, Tat? Halal. Duit, duit tidak ada tulisan haram, enggak ada. Satu waktu saya di Balikpapan, jemaah mau kirim tiket pesawat, dia bilang begini sama saya, Ustaz, saya kasih nomor rekening BCA. Dia bilang gak ada rekening apa, bank muamalat atau bank syariah. Semua label-label bank syariah ini di belakang owner daripada bank ini adalah tapi bank konvensional ini di belakangnya adalah salibis. Antum mau kirim duit tiket atau mau berdebat masalah Islam dengan saya? Enggak usah jauh-jauh. Orang pergi haji, pergi umroh hitungannya pakai apa? Dinar? Pakai real? Pakai apa kalau orang berhaji? Pakai apa? Pakai dolar. Jangan terlambat kita berlogika dalam Islam ini. Pakai dolar hitungannya kita berhaji, berumroh kita pakai dolar. selagi itu tidak menggeser keimanan takwa kita kepada Allah. Kita berbudaya, kita beradat. Silakan punya adat, punya budaya, tetapi tidak menggeser nilai-nilai keislaman, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ajarkan begitu. Mati dan hidup kita ini, rumah kita ini bukan di dunia. Apakah tanggapanmu tentang dunia ini, wahai Muhammad? Mimpi orang yang tidur. Neraka itu ganti dunia daripada orang mengejar surga, ganti dunia daripada orang yang meninggalkannya. Berapa lama kita hidup di dunia, wahai Muhammad? Hanyalah sekedip mata, kedipan mata. Jadi tidak lama kita jumpa begini, apalagi seperti Pak Haji di depan ini sudah. Coba berdiri, umur berapa ente? Ini sudah ngantuk kelihatan. Berapa umur banyak? 68. Atau sama, imbang-imbang dengan Pak Maruf. Kalau sudah tua begini, apalagi yang ada di kepala? Yang ada di kepala, kapan saya antri? Betul gak, Ji? Dengan mikir antri, sampai maka qoblah haramika. Ikhtanim khamsin, qoblah khamsin. Diingatlah, gunakan lima sebelum lima. Yang pertama, sampai maka qoblah haramika. Gunakan muda sebelum tua. Jangan tua, ingat muda. Enggak ada begitu dalam hadis, jangan dibalik. Jadi kalau sudah tua, sudahlah, tenang aja, cooling down. Berbanyak ibadah, insyaallah. Berbanyak ibadah, berbanyak amal, kemudian persiapkan untuk kembali ke Roma, rahmatullah. Ya, masih kuat kuda-kudanya. Kira-kira kalau belusukan 5 ronde ini sehari, mampu enggak, Ji? Coba lihat yang di sana tuh. Nah, itu memang pemain. Sandi Prabowo pemain. Sandi masih muda. Masya Allah. Keliling. Setiap kali kampanye selalu lari. Olahragawan. Nah, kita cari pemimpin yang muda, pemimpin yang berkarakter, supaya negara kita ini dibimbing pada sebuah komitmen dan konsistensi kehidupan yang lebih baik di masa datang. Make Indonesia great again. Buat Indonesia kembali masyhur. Kembalikan kejayaan Indonesia. Saya bukan tim sukses Prabowo, tapi selalu berharap dan berdoa agar timnya beliau ini selalu sukses. Amin ya Rabbal. Itu yang saya bisa sampaikan kepada jemaah. Hiduplah, kesimpulannya, sholat membentuk kita menjadi perilaku yang takwa. Bukan banyaknya sholat, karena di dalam Islam itu lebih baik amalan sedikit disertai ilmu daripada banyak tidak pakai. Sedikit aja, nggak usah, nggak ada yang ahli ibadah kita ini. Oh, saya ahli sholat. Nah, sehingga sudah mulai sama-sama muslim pecah gara-gara sholat. Ini jenggotmu kurang panjang, kaki celanamu kurang ini, gunting sedikit, angkat lagi aja. Yakinlah bahwa tidak ada malaikat di sana yang ngukur-ngukur kaki celana orang. Apa namanya? Dadang. Ini Dam, maju kata malaikat. Mana sentimeter? Ukur berapa panjang kaki celanamu, jenggotmu berapa panjang. Hah? Berhentilah begitu. Akibat itulah dampak positif Presiden Jokowi jadi presiden ada. Positifnya apa? Keluar mana muslim yang kafa, mana yang munafikun, kelihatan keluar. Keluar satu-satu. Ya, jangan disuruh netral. Kalau netral enggak boleh. Di hadis mengatakan pendakwah tidak boleh netral. As-sakata 'anil haqi syaitanun aqrasu. Barang siapa berdiam melihat kebenaran, maka dia adalah setan yang bisu. Jadi jangan mau dikatakan netral, jangan mau netral, nggak ada yang netral. Besok kalau nggak suka sama saya, hadirkan lagi penceramah yang pro Jokowi, Abu Jongos, Bapak Ngabulin, datangkan sini, Dokter Ngabulin, datang di sini, datangkan di sini, suruh pidato, kita berdemokrasi secara sehat, nggak usah putar-putar, pokoknya sebagai pendukung, relawan, tetap bermain di lapangan kepada Pak Gusnawan ini seorang anggota Gerindra. Saya harapkan kepada jemaah yang mendengar malam ini, pilihlah beliau untuk pencalonan sebagai apa, Ji? Apa ini, Pak Gusnawan? Sebagai anggota DPRD Kabupaten ya? Kenapa nggak langsung ke atas RI? Kurang? Oh ya, kurang ya? Ya. Ini tanpa perlu belusukan, nggak perlu lagi belusukan ini ya. Ibu Bapak, lihat nomor pil nomor beliau ini nomor berapa ini? Nomor 6. Ya, bagaimana Ustaz kalau ada yang dari partai-partai lain, Golkar apa, silakan bawa ke sini. Nanti saya, tergantung saya, mana saya mau umumkan. Kan saya yang pegang mic. Jadi Pak Yusuf Zuzef Gusnawan ini dapil 4 Kecamatan Darandang Bojong dari Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 6. Ya, saya kira itu penyelenggara Ikatan Pemuda Hijrah. Oh, pemuda hijrah ini. Ah, baguslah. Ini hijrah, ini mantan kapil yang bicara. Cocok kalau gitu. Ikatan Pemuda Hijrah Langga Linggamukti, Desa Linggamukti. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang penuh barokah bagi kita semua. Malam yang akan menuntun kita pada konsekuensi iman dan tidak pernah bergoyah dari pengakuan terhadap kecintaan kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Pada prinsipnya, peran sholat ini adalah membentuk karakter Islami. Perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hargailah itu dan jangan pernah munafik terhadap agama ini. Allahumma habib ilainal iman wa zaddi fi qulubina wa karri ilainal kufra wal busuq wal isyana waj'alna minar rasidin. Allahumma tawaffana muslimina walhiqna bisolihin ghairi hazaya wala maftunin. Allahumma aj'alna muflihin. Allahumma aftah aqfala qulubina bizikrika wa atmim alaina ni'mat wa asbiq alaina min fadlik waj'alna min ibadika solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, saudara-saudaraku, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Kami suami istri dan anak langsung pamit pulang karena besok malam masih ada kegiatan juga di daerah sini, Darandang. Mudah-mudahan besok kami bisa hadir. Doakan kami agar tetap senantiasa istiqomah dalam berdakwah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa allahullahi falyatawakkalil mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.